Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-29 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Eli Kuslia sebagai Nirambi, Benny sebagai Cakar Maut, Totot Prambanan sebagai Pengemis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lantri mengisahkan awal kejadian penculikan yang dilakukan oleh Cakar Maut hingga dirinya disandra. Sementara itu Cakar Maut sendiri sedang mencari-cari Raden Saka karena tangan kanannya keracunan dan arca emas Dewa Siwa lengket menempel di tangannya tidak bisa lepas seakan-akan ada tenaga yang menyerapnya. Sedangkan Nirambi terus membuntutinya berusaha merampas arca emas tersebut. Cepat sekali menghilangnya. Tadi kulihat di sini. Wah, kalau sampai lolos, pekerjaanku akan sia-sia. Pasti Cakar Maut belum jauh dari tempat ini. Harus ketemu. Hup-hup. Aku akan sampai di markas yang hancur olehku. Nyeri sekali. Aku harus bertahan. Ya. Gerakkan lagi tenaga dalamku. Kuat sekali. Kuat sekali tenaga serap arca emas ini. Semakin aku tolak tenaganya, semakin keras menyerap dan menempel di tanganku. Benar-benar arca emas ini membawa bencana. Akan ku coba hantamkan di pohon di sebelahku ini. Edan, arca ini mempunyai kekuatan hebat sekali. Sekali hantam, pohon besar di sampingku tumbang. Oh, benar-benar tenaga yang luar biasa terkandung di dalam arca ini. Pantas sekali menjadi rebutan. Oh, arca ini tingginya ada sejengkal. Sepasang matanya dari batu merah delima dan di besarnya juga batu merah delima. Benar-benar aneh dan menakjubkan. Raden Saka tidak terpengaruh memegang arca ini. Tapi kenapa aku terpengaruh? Benar-benar arca ini membawa petaka. Aku harus menghancurkannya. Nah, itu ada sebuah batu besar. Akan kuhantamkan ke batu besar itu sambil aku mengerahkan tenaga dalamku. Nah, batu besar ini mungkin dapat menolongku supaya arca yang kupukulkan dapat terlepas. Kumulai saja. Hup! Hiyaaah! Edan! Arca ini sedikit pun tidak cacat. Malah batu besar di hadapanku hancur seperti bubuk. Oh, mustahil sekali. Tapi kepalaku mulai pusing. Apakah pengaruh dari pukulanku tadi? Oh, kepalaku. Benda-benda yang di depanku berputar-putar. Tubuh cakar maut berputar-putar, lalu jatuh terguling. Arca emas Dewa Siwa masih terus menempel di tangannya sebelah kanan. Matanya menahan sakit, nafasnya tersengal-sengal, dan tiba-tiba di hadapannya telah berdiri Nirambi dengan senyum kemenangan. Kau sekarang tidak bisa lari lagi, cakar maut. Ayo, serahkan arca emas itu kepadaku. Ayo. Berikan arca emas itu kepadaku. Kalau memang kau sakti, ya, ambillah sendiri Nirambi. Ayo, mumpung aku tidak berdaya apa-apa. Ayo! Benar-benar kau menantangku. Awas! Benda ini telah aku pegang dan kau tidak bisa menariknya. Kau tidak berdaya apa-apa, cakar maut. Nah, arca ini ku ambil, cakar maut. Kau tidak akan bisa menariknya, Nirambi. Kau telah memegang arca emas ini. Kau akan mati bersama-samaku. Astaga, kenapa arca ini lengket di tanganku? Tidak mau lepas. Seperti ada tenaga serap menyedot di telapak tanganku. Tidak. Aku harus membunuhmu dulu, cakar maut. Kau rasakan tongkatku ini. Ku tahan, Nirambi. Kau bisa juga menahan seranganku. Aduh, tanganku ngilu. Tanganku membiru. Apakah arca emas ini mengandung racun? Iya. Arca emas ini mengandung racun, Nirambi. Kita sama-sama telah keracunan. Kita tidak bisa melepaskan dari maut yang sebentar lagi menjemput diri kita, Nirambi. Benar. Kita telah terperangkap pemegang racun ini. Biasanya racun itu bekerja kalau kulit kita terluka. Tapi racun di arca ini sangat berbahaya. Iya. Nah, apakah akan terus bermusuhan denganku, Nirambi? Kau musuhku. Tetap aku akan membunuhmu, cakar maut. Setelah aku terbebas dari racun arca emas ini. Kau tidak bisa melakukan apa-apa terhadapku. Pukulanmu tidak akan berarti apa-apa lagi. Toh kita akan mati bersama-sama, Nirambi. Yang bisa membebaskan kita hanya Raden Saka. Raden Saka? Iya. Hanya Raden Saka yang bisa melepaskan kita dari pengaruh ini. Karena Raden Saka lah yang tidak mempan oleh racun-racun yang berbahaya dalam arca ini. Karena sewaktu kurampas arca dipegangnya. Ya, dipegangnya begitu saja, Nirambi. Kita harus mencarinya. Pasti Raden Saka membutuhkan arca ini. Jadi kau mempunyai rencana untuk menemuinya? Ya, aku tidak mau mati dengan cara begini. Bagus. Hanya kita. Ayo kita berlalu dari sini. Tapi sebentar, aku mau bangun dulu. Nirambi dan cakar maut terpaksa berjalan bergandengan. Sementara tangan-tangan mereka melekat menjadi satu di arca emas Dewa Siwa. kita tinggalkan Nirambi dan Cakar Maut yang mencari Raden Saka. Kini kita beralih menemui Raden Saka dan Anting Wulan. Ki Ageng belum kelihatan turun gunung. Apakah mendapat kesulitan menghadapi Ki Rambi? Kurasa tidak. Pasti akan menemui kita. Nirambi bukan tandingannya. Ki Ageng banyak berjasa terhadap kita, Kakang. Iya. Oh, astaga. Kau mengejutkan aku, Ki Ageng. Maaf, Raden. Aku datang dengan tiba-tiba karena ada sesuatu yang hebat telah terjadi. Ada apa, Gerangan? Nirambi dan Cakar Maut sedang menuju kemari bersama-sama. Bagus. Aku tidak susah-susah mencari mereka. Tapi kedatangan mereka bukan untuk menyerang kita, melainkan akan minta bantuan Raden Saka. Meminta bantuanku? Iya. Aneh sekali. Bukankah Cakar Maut telah merampas arca emas? Lalu untuk apakah minta bantuanku? Cakar Maut dan Nirambi keduanya tidak bisa melepaskan diri dari arca emas yang dipegangnya. Arca emas itu melekat di tangan Cakar Maut dan Nirambi. Oh, kenapa bisa begitu? Iya, Ki Ageng. Ini sungguh-sungguh mengherankan. Arca emas itu menghisap tenaga mereka dan meracuninya. Karena aku setelah mengalahkan Nirambi, turun gunung dan mengikuti Cakar Maut yang telah berhasil merampas arca dari hadapanmu, Raden, yang ditukarkan dengan Lantri serta anaknya itu. Jadi Ki Ageng telah menyaksikan semua apa yang telah terjadi? Ya. Aku dengar mereka telah datang. Raden Saka, di manakah kau, Raden? Aku mencarimu, Raden. Raden Saka, aku mengembalikan arca emas milikmu ini. Aku akan mengembalikan arca emas milikmu ini. Nah, itu Raden Saka dan Anting Wulan. Itu. Ya. Oh, benar. Kita tidak usah mencarinya jauh-jauh. Raden Saka, tolonglah kami, Raden. Tolonglah selamatkan jiwa kami, iya, berdua. Raden, selamatkan kami dari kematian. Kenapa kau diam saja, Raden? Tidak segera menjawab. Iya, apakah kau tidak mau menolong kami berdua? Anting Wulan, bagaimana aku harus menjawabnya? Kau diam saja, Kakang. Biar aku yang akan melayani kedua orang itu. Cakar Maut, Nirambi, aku tidak mengerti maksud kedatanganmu sebenarnya. Anting Wulan, aku berdua telah terluka oleh arca emas yang kupegang ini. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku ingin hidup. Iya, tolonglah kami. Aku akan mengabdi kepadamu, Anting Wulan. Ya. Aku benar-benar tidak mau melakukan kejahatan lagi. Lepaskanlah arca emas ini, Anting Wulan. Kaulah yang berdua yang bisa melakukan semuanya. Iya. Bukankah kau bisa mengerahkan tenaga dalam dan mempunyai kepandaian tinggi? Kenapa kalian takut mati? Bukankah kematian itu menuju alam nirwana? Nah, apa yang ditakutkan? Aku tidak takut mati. Tapi bukankah masih panjang waktu untuk menikmati kehidupan ini, Anting Wulan? Aneh. Kau setua ini masih ingin menikmati kesenangan hidup. Apa sesungguhnya yang kau cari, Nirambi? Oh, sayang sekali. Kau juga akan mati karena racun-racun itu sekarang telah menjalar ke lenganmu. Apakah kau tega melihatku yang setua ini mati karena diserang oleh racun ganas di dalam arca ini, Anting? Sebenarnya arca itu tidak beracun. Tapi karena kau tidak menghormatinya, asal saja memegangnya, nah, beginilah akibatnya yang ditimbulkan arca emas itu. Ya, memang. Aku telah melakukan pelanggaran. Aku kurang hormat menghadapi arca emas milikmu. Aku mohon pengampunan darimu, Anting Wulan. Tolonglah bebaskan aku. Bila aku dapat membebaskanmu, apa yang dapat kau berikan kepadaku? Aku akan mengabdi dan bertobat kepadamu. Kau salah kalau bertobat kepadaku. Bertobatlah kepada Yang Maha Pencipta. Anting Wulan, aku akan bertobat kepada Yang Maha Pencipta. Bagus. Bagus kalau kalian berdua mempunyai niatan begitu. Nah, dengarkan olehmu berdua. Iya. Untuk menyelamatkan kalian berdua, satu-satunya jalan adalah memotong tangan kalian. Memotong tanganku? Tidak mungkin. Aku tidak mau tanganku cacat. Aku tidak mau tanganku ini kau potong, Anting Wulan. Terserah kalian. Lama atau lambat, kalian berdua akan tewas. Tunggu. Kalian berdua tidak bisa berlalu begitu saja. Kalian harus menebus dosa-dosa yang telah kalian perbuat. Oh, apa maksudmu menghalang-halangi aku, pengemis busuk? Hutang nyawa harus dibayar oleh nyawa. Kau telah membunuh beberapa orang anak buahku. Oh, jadi kau mau mencabut nyawaku, ha? Boleh saja. Ayo, majulah. Cakar maut, apa-apaan kau ini? Jangan gegabah. Aku tidak mau kau adu tanding. Ki Ageng Lindu, jangan lakukan apa-apa. Tidak, Nirami. Aku hanya menghukum satu orang ini saja. Dia telah berhutang nyawa. Aku harus menghukumnya. Tah cakar maut, bersedialah kau untuk mati. Iya, aku telah bersiap-siap untuk menandingimu. Ayo, majulah. Jangan menyesal kau. Jangan libatkan aku. Astaga, kalau aku tidak menangkis, aku kena sasaran pukulan. Setan kau cakar maut. Gila kau menyerangku, Nirambi. Lihat, lolos bukan. Ada lagi seranganmu. Jatuh kau cakar maut. Dadaku. Sebentar lagi nyawamu akan kukirim ke akhirat. Nah, jagalah pedangku ini. Kau mau membunuhku? Ya, aku akan membunuhmu. Utang nyawa harus dibayar nyawa. Tapi sebelum aku membunuhmu, aku akan melepaskan tanganmu dari arca itu. Kau memotong tanganku? Ya. Tidak. Aku tidak mau mati dengan cara begini. Raden Sakal, Anting Wulan, tidakkah kau dapat menolongku dengan kejadian ini? Cakar maut, dosa-dosamu terlalu banyak. Ki Ageng Lindu bukan akan membunuh, malah akan menolongmu. Menolong bagaimana? Aku tidak mengerti maksudmu yang sebenarnya. Kalau tanganmu dibuntungkan, berarti nyawamu akan terlepas dari maut. Tapi kalau tidak dipotong, sebentar lagi maut akan menjemputmu. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Terserah kepada Ki Ageng Lindu saja. Aku tidak bisa menolong apa-apa cakar maut. Tanggunglah sendiri dosa-dosa yang telah kau lakukan. Kau dengar ucapannya cakar maut. Kematian yang bagus bukan? Atau ini? Yes! Ki Ageng Lindu menebas tangan kanan cakar maut sebatas lengannya. Darah mengucur keras, lalu ditotok sendiri lengannya itu hingga darah berhenti mengalir. Sementara tangan yang tertinggal di arca emas pelan-pelan terlepas jatuh penuh darah hitam. Kini Nirambi yang menyaksikan adegan ini, matanya melotot tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak, aku tidak mau tanganku menjadi buntung. Aku tidak mau. Urusanmu dengan Anting Wulan. Kau telah menyiksanya di kamar penyiksaan. Kalau aku hanya berurusan dengan cakar maut ini. Nirambi, urusanmu adalah di tanganku. Kau telah banyak dosa. Kau telah menyiksaku dengan cara yang keji. Dan kau telah melakukan perbuatan yang benar-benar tidak bisa diampuni. Jadi apa maksudmu, Anting Wulan? Aku tidak minta apa-apa darimu. Walaupun dosa-dosamu terhadapku tidak bisa diampuni, aku hanya mengambil arca emas yang masih terpegang olehmu itu. Hanya itu yang kupinta. Dan kau akan memotong tanganku. Kalau terpaksa, itu aku lakukan. Jangan itu kau lakukan terhadapku. Aku tidak mau cacat. Aku mau utuh. Jangan lakukan, Anting Wulan. Aku belum melakukan apa-apa, Nirambi. Nah, kemarilah mendekat. Aku ingin melihat dulu, apakah tanganmu dapat aku lepaskan dari tenaga yang terkandung dalam arca emas itu? Iya, ini, lihatlah Anting Wulan, lihatlah. Tanganmu sulit untuk disembuhkan. Nah, aku akan berusaha menolongmu. Tapi harus kau bantu dengan mengerahkan tenaga murnimu, tenaga dalam yang kau miliki, supaya aku bisa menahan jalan darahmu yang terkena racun. Baiklah Anting Wulan. Aku akan mengerahkan tenaga dalamku. Sekarang bisa dimulai. Ya, mulailah. Baik. Aku tidak bisa menolongnya. Racun itu dengan cepat terus merambat ke jantungnya. Ya, mungkin karena umurnya telah tua. Jadi racun-racun itu sulit untuk dilepaskan. Begitu hebat hawa serap yang menyedotnya. Sekarang Nirambi telah memulai dan memejamkan matanya. Sebaiknya, aku ambil saja arca yang dipegangnya. Anting Wulan dengan hati-hati mengambil arca emas Dewa Siwa yang dipegang Nirambi. Mula-mula agak keras dilepaskan dari tangan Nirambi. Tapi setelah diusap-usap dengan sepasang permata hijau yang dipegangnya, arca itu dapat diambilnya, lalu dimasukkan ke dalam kantung kulit dan diletakkan di pinggangnya. Setelah itu, menggosok-gosokkan permata biru ke seluruh tangan Nirambi, tapi terlambat. Nirambi nafasnya mulai tersengal-sengal. Anting Bulan, Anting Bulan, aku tidak kuat lagi. Memang kaulah yang berhak memiliki arca Dewa Siwa itu. Terima kasih. Kau telah berusaha menolong musuhmu. Tapi mungkin yang kuasa berkehendak lain. Aku telah berdosa. Ki Ageng Lindu, aku tidak berhasil menolongnya. Mungkin ini sudah kehendak Dewata. Ya, sudahlah, tidak apa-apa. Kita telah berusaha, walaupun itu musuh. Ah, Ki Ageng Lindu, Anting Wulan, Raden Saka, aku malu. Aku telah berdosa, dan aku sekarang telah terbebas dari pengaruh racun-racun yang bersarang di arca emas Dewa Siwa itu. Ah, kiranya aku ini tidak ada di dunia ini. Nah, selamat tinggal. Hup, hiat. Hei, tunggu. Hutang-hutangmu belum dibayar. Biarkan dia pergi, Ki Ageng Lindu. Dosa-dosanya telah ditebus oleh tangannya yang buntu. Cakar Maut saking malunya melesat melarikan diri. Semula Ki Ageng Lindu akan mengejarnya, tapi dicegah oleh Anting Wulan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16, Pusaka Arca Emas yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.